Alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'ala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'ad. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu ta'ala, al-halah al-thalithah, keadaan yang ketiga, yaqulu wa in kana al-kalamu naqisan kana ala hasabi al-awamil, apabila kalam sebelum illa itu naqis, maka ya Rabbi setelah illa sesuai dengan amil-amil yang masuk. Naqisan yakni annahuma tammal kalam. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala, naqis yakni kalimatnya tidak sempurna. Fahuna yaqulu yakunu an hasabil awamil as-sabiqah la illa. Maka kata beliau rahimahullahu ta'ala, ya Rabb, isim setelah illah adalah sesuai dengan amil-amil yang mendahului, yang ada mendahului illah. Benik tawab ala awamilu arrafa rufi'a. Kalau sandai amilnya mendaki rafa, maka dirafa. Benik tawab al-nasba nusiba. Benik tawab al-jarra jarra. Sesuai dengan amilnya. Misaluhu contohnya, maqama ila zaidun. Maqama kalamun naqis. Ya, karena belum sempurna kalimatnya. Illa Zaid tammal kalam. Qala Zaid huna yakunu ala hasabil awamil. Zaid ya Rabbnya sesuai dengan amil yang ada sebelum illa. Wal amil as-sabiq illa li illa, dan amil yang mendahului illa itu yaqtadi raf'ahu ala annahu fa'il, mengharuskan dia rafa sebagai fa'il. Wa ala hadha wajibu raf'u wa naqulu ma qama illa zaidun. Ma nafiyah qama fil madhi illa alat istisna mulghah zaidun fa'il marfu' walbatafihi bammah zahirah fi akhirhi. Qala la yajuz an naqula ma qama ila zaidan. Tidak boleh kita membacanya ma qama ila zaidan. Hadha mumtani'. Lian al-amil alladhi qabla illa yatatallabuhu fa'ilan wa marfu'an. Karena amil yang sebelum illa mencari-cari, menuntut ya yang setelah illa sebagai fa'il, mencari-cari marfu'nya, fa'ilnya, sehingga Zaid di i'rab sebagai fa'il. Qala wala ila Zaidin li'anna al-amil yatatalabuhu al-anhu fa'il wal fa'il marfu', sehingga tidak ada bacaan yang benar kecuali maqama illa Zaidun. Qala rahimahallahu ta'ala al-muallif rahimahallahu yaqulu fi mithalihi ma darabtu ila zaidan. Kuna al-amil ni darabtu yatatallabu ma ba'da illa mansuban. Karena kullu ma darabtu fi'il wa fa'il. Mana nafiyah? Darabtu fi'il fa'il wa ada nafi. Ini mana nafiyah? Illa ada istisna mulghah yang tidak beramal. Zaidan maf'ul bih masub. La naqul mustasna. Tidak kita katakan Zaidan sebagai mustasna. Li'anna al-amil as-sabiq li illa, karena amil yang mendahului illa, yang ada setelah illa, yang sebelum illa, yatatallabuhu maf'ulan bih. Iya, menuntutnya untuk menjadi maf'ul bih. Semisalnya ma akaltu illa khubzan. Khubzan ya Rabbi maf'ul bih, bukan mustasna. Ma syaribtu ila labanan. Misluha juga semisalnya. Labanan itu maf'ul bih. Tidak bisa di'rab sebagai mustasna. Waha kata. Ini contoh. Kalau amil yang menghendaki nasab maka nusibah. Wa yakulu ma maratu ila bizaidin. Illa bizaidin. Sekarang amilnya mengharuskan majrur. Mamaratu fi'il fa'il wa nafi. Illa ada istisna mulghah yang tidak beramal. Bi Zaidin ba harfu jar. Zaidin ism majrur bil ba. Wa lam tajrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Wa huna la yajuz. Contoh yang ketiga ini tidak boleh annaqul kita katakan ma marartu illa bi Zaidan. Tidak bisa. Lian al-amil yatatallabu an yakuna ma ba'da illa majrurat. Ya, karena amirnya ya menuntut, mengharuskan dia untuk menjadi majrur. Itu harfu jar. Qala rahimahullahu ta'ala al-mu'allif rahimahullah mathala bin naqis bimithalin mashubi bin nafi. Mu'allif rahimahullah yani Ibn Jurum memberikan contoh untuk yang ketiga ini naqis itu dengan contoh yang diiringi dengan nafi. Wahwa kadalik, dan memang demikian harusnya. Li'annaka law lam tashabhu bin nafi, karena kalau kamu tidak iringi awali dengan nafi, mastaqamal kalam, kalimat tidak akan sempurna, tidak akan baik, tidak akan benar. Law qulta, kalau kamu katakan marartu ila Zaidan tanpa nafi, la yastaqim, kalimat tidak akan benar, tidak lurus. Sehingga harus diawali dengan nafi, ma marartu ila bi Zaidin. Demikian juga ra'aitu ila Zaidan dengan tanpa nafi, la yastaqim, la yastaqimu ila bi nafin au sibihi. Sehingga mu'alif rahimahullahu ta'ala Ibn Jurum mencontohkan dengan diawali nafi. Ya, dengan istilah lain, ini nanti dengan istilah lain, istisna mufarrag. Istisna mufarrag. Ya, yang ketiga ini istisna. Yang ketiga atau keadaan isim setelah illa. Yang ketiga yang naqis, yang tidak ada mustas minhunya, sebut nanti dengan istisna mufarrag. Nah, wallahu a'lam bishawab.